السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني وأخواتي الحمد لله kita bersyukur kepada Allah di malam yang berbahagia ini kembali kita menghadiri majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca dari risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Risalah yang menjelaskan tentang akidah beliau dan prinsip-prinsip beliau yang ini sebagai penjelasan kepada umat secara umum dan kepada para penduduk Qasim atau kepada mereka-mereka yang meragukan akan akidah beliau dan manhaj beliau. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah yang berkenaan dengan surga dan neraka, juga membahas tentang masalah ru'yatullah yaumul qiyamah, tentang keimanan asy-syekh dan keimanan ahli sunnah akan ru'yatullah, bahwa orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan nikmat yang paling agung di surga kelak. Dan kita juga membaca sebagian dari syubhat kelompok Mu'tazilah yang mereka mengingkari adanya ru'yah. Kemudian kita lanjutkan syubhat terakhir yang disebutkan oleh Syekh dari Syekh Shalih bin Fauzan Habibullah Ta'ala tentang syubhat orang-orang Mu'tazilah. Pada halaman 117 berkata Syekh Shalih bin Fauzan Habibullah Ta'ala, asyubhat tsaniyah, syubhat yang kedua yang dijadikan hujah oleh orang-orang Mu'tazilah untuk mengingkari ru'yatullah. Qal asyubhat tsaniyah تمسك بظاهر قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. Kata Syekh bahwa orang-orang Mu'tazilah mereka berpegang dengan zahir ayat ini dalam surat Al-An'am ayat 103, لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. Tidaklah تدرك الأبصار, Allah itu bisa dicapai dengan penglihatan mata. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ, sedangkan dia Allah ya dapat melihat, Allah subhanahu wa ta'ala melihat apa saja yang bisa dilihat. قَالُوا لَا تُدْرِكُهُ يَا إِلَىٰ تَرَى, mereka mengatakan bahwa لَا تُدْرِكُهُ adalah لَا تَرَى, kalian tidak akan mampu melihatnya, kalian tidak akan bisa melihatnya, maksudnya melihat Allah. Nah, ayat ini dijadikan hujah oleh orang-orang Mu'tazilah bahwa Allah tidak bisa dilihat. Ya, wal jawaban yuqal, dan jawaban untuk syubhat ini, laisa ma'na la tudrikuhu annaha la tara, kita katakan bahwa bukanlah makna la tudrikuhu artinya tidak bisa dilihat, bukan, lakin ma'nahu annaha la tuhitu bih, tetapi maknanya la tudrikuhu adanya tidak bisa diliputi, tidak bisa dicapai untuk diliputi. Wa idraku ma'nahu al-ihata, karena makna al-idrak di dalam ayat ini adalah al-ihata, yaitu meliputi keseluruhan. Wallahu lam yakul la tarahu al-absar, sedangkan Allah di dalam ayat ini tidak mengatakan la tarahu al-absar, kalian tidak akan bisa melihat dengan mata kepala kalian, bukan. Bal qala, akan tapi Allah katakan la tudrikuhu, tidak akan bisa dicapai, diliputi. Ya, beda antara makna tara dengan tudri, makna engkau melihat dengan engkau meliputi. Kata Syekh, wa nafyu idrak la yalzam minhu nafyu ru'yah, kalau dikatakan tidak bisa meliputi bukan berarti tidak bisa melihat. Ya, faqad yara al-insanu shay'an wa la yudrikuhu kullah, sebagian orang ya, orang bisa melihat sesuatu tetapi tidak bisa meliputi keseluruhan. Ya, kita bisa melihat sesuatu, tapi tidak bisa meliputi apa? Keseluruhan. Kata beliau, فَأَنْتَ أَنَا تَرَى الشَّمْسَ وَلَكِنْ هَلْ تُدْرِكُ وَكُلَّهُ. Kita siang hari bisa melihat apa? Matahari. Kita melihat matahari, apa kita bisa meliputi seluruh matahari? Tidak bisa. Tapi kita bisa melihat tidak? Bisa melihat. فَمَا كُلُّ مَا يُرَى يُدْرَى كُلُّ. Oleh karena itu, tidak semua yang bisa dilihat bisa diliputi semua. فَالْآيَةَ لَيْسَ فِيهَا نَفْيُ الرُّقْيَا. Maka ayat ini bukanlah berarti menafikan atau menolak adanya ru'yatullah, melihat Allah telah pada hari kiamat. Berlihatlah bil idro, tetapi ayat ini adalah menolak dan menafikan adanya meliputi, ya, yakni wa in ra'atu fa hiya la tudro. Karena Allah la tudriku, karena Allah jalla wa ala a'lam min kulli syai. Meskipun kau bisa melihat, ya, sesungguhnya tidak bisa diliputi Allah itu. Kenapa? Karena Allah lebih besar dari segala sesuatu. Ya, Allah a'lam min kulli syai. Allah lebih besar, lebih agung dari segala sesuatu. Fala yuhatu bihi jalla wa ala, maka tidak bisa diliputi. Falaisa fil ayat dalil ala nafyi ru'yah. Maka ayat ini, ya, bukan dalil sebagai penafian dan pengingkaran terhadap ru'yah. Wa inna fiha nafyul idrak. Ya, kembali saya mengulang bahwa ayat ini hanya menafikan adanya idrak, tidak bisa meliputi. Wa yalzam min hadza annaha tara lakin la tudriku fa bidzalika ithbat ru'yah. Maka ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan ithbat ru'yah, bahwa orang-orang yang beriman akan bisa melihat wajah Allah kelak pada hari kiamat. Ya, bisa melihat tapi tidak bisa apa? Meliputi. Karena Allah a'zam min kulli syai'. Allah, ya, lebih besar dan agung dari segala-galanya. Faqalu, maka perkataan syekh di sini, yarawna rabbahum biabsarihim. Ya, bahwa mereka orang-orang yang beriman akan melihat roh mereka, akan melihat Allah dengan mata kepala mereka. Ya, ingat, mata kepala. Ada berapa mata dalam manusia? Ada berapa mata? Ada mata kepala, mata hati, mata kaki. Ada mata tangan enggak? Baik, kata orang ada banyak mata di tubuh manusia. Tapi di sini maksudnya bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah dengan mata kepala mereka. Ingat, bi absarihim, dengan mata kepala mereka. Kenapa harus disebutkan ini oleh Syekh Abdul Wahab? Raddun ala man yaqul yarawnahu bi qulubihim. Karena ada sebagian yang mengatakan iya, Allah bisa dilihat nanti, tapi dengan mata hati. Tuh, ini sesat lagi, ya. Kalau tadi Mu'tazilah mengingkari ru'yah, ya, Allah tidak bisa dilihat. Orang beriman tidak bisa melihat Allah pada hari kiamat. Sekarang ada yang sesat juga, ya. Allah mau sesat lagi. Iya, Allah bisa dilihat, tapi tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi dengan mata hati, kata mereka. Kalau di anna ru'yah qad takunu qalbiyyah wa takunu basariyyah, kata mereka, karena pandangan bisa dengan pandangan mata, bisa juga dengan pandangan hati, kata dia. Wa hum yaqulun yarawnahu bi qulubihim. Nah, kelompok sesat ini, mereka meyakini bahwa orang beriman melihat Allah tapi dengan hati mereka. Walau kana al-qasdu yarawna bi qulubihim ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar, ya, apa yang mereka katakan bahwa orang beriman akan melihat Allah dengan mata hati mereka, terus kenapa Nabi bersabda? Apa sabda Nabi? Kama tarawna al-qamara laylatal badri wa kama tarawna asy-syamsa sahwan laysa dunaha sa'ab. Nabi sebutkan dalam sabdanya, ya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat apa? Bulan, laylatal badri, pada malam bulan apa? Malam purnama. Qala kama tarawna asy-syamsa, sebagaimana kalian juga melihat apa? Matahari, sahwan laysa dunaha sahab. Matahari yang terang, tidak ada apa? Mendung, tidak ada awan. Jadi di siang hari kita melihat matahari dengan terang, ya. Tanggal 14, 15 kita melihat apa? Bulan dengan terang. Nabi katakan kita melihat dengan apa terangnya? Hati apa dengan mata? Dengan mata. Ya, maka ini sebagai bantahan untuk mereka. Qala hadis syams turu bil qalbi am bil basar. Nah, pertanyaannya apakah matahari dilihat terang itu dengan hati atau dengan mata? Al jawab bil basar. Jawabannya pasti dengan apa? Dengan mata. Wa qawluhu, maka ya, kata beliau, kama tarawnal qamara lailatal badri. Kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian apa? Melihat bulan di malam purnama dengan jelas dan terang. Kama tarawnal badra 'inda tamamihi lailatal khamis 'ashar. Sebagaimana kalian melihat bulan ya di malam 15. Pertengahan bulan, kita melihat bulan sempurna. Li'anna al-qamara yatakamal lailatal rabi'ashar wal khamis 'ashar. Karena bulan itu sempurna ya pada malam 14 dan 15. Walihada tusamma layalil ibdar. Maka inilah malam-malam disebut Lailatul Badr karena terang. Ya'ni takamul qamar fa anta tarahu wadihan. Bulan yang jelas, bulan yang sempurna sehingga kita bisa melihat dengan terang. Wa kullun nas yarawnahu Lailatul Badri wadihan. Dan semua manusia bisa melihat bulan dengan terang pada malam itu. Kullul ard, kullu ahli al-ard yarawnahu jaliyan. Semua penduduk bumi bisa melihat bulan pada malam 14 dan 15 dengan jelas. Wasyams la miryata annannasa yarawnaha kullu yawm. Dan matahari setiap hari kita bisa melihat matahari dengan jelas. Faqawluhu la tudhamuna bi ru'yati. Maka perkataan beliau bahwa tidak ada, ketika kita melihat Allah tidak ada saling desak-desakan, tidak ada saling rebutan, ya. Jadi dengan tenang ketika melihat Allah nanti. Ya'ni kullun yarahu bisuhula. Semua umat Islam mukmin akan melihat Allah dengan mudah. Wa yusri biduni sihabin wala khatarin. Ya, akan melihat Allah tanpa desak-desakan, tanpa sesak-sesakan, ya, tanpa ada bahaya sedikit pun. Kalau orang sesak-sesakan bahaya, ya, sesak bahaya. Nah, ini tidak ada sesak, tidak ada desak-desakan, tidak ada bahaya. Li'anna an-nasa rubbama yatazahamuna 'ala syai'in wahid. Kenapa? Karena kadang manusia ketika ingin melihat sesuatu, mereka apa? Desak-desakan, ya kan? Ada desak-desakan. Wa yahsuru khataru aw maut aw dahs. Maka bisa sampai mereka berbahaya, bahkan bisa sampai mati karena desak-desakan, atau bisa diinjak-injak, ditindas karena berdesak-desakan tadi. Walakinnahum, akan tetapi mereka yarawna rabbahum min ghairi madaratin wala sihab. Tetapi nanti ya, orang-orang beriman akan melihat Allah tanpa ada bahaya sedikit pun dan tanpa ada desak-desakan. Hadza hatta bil makhluq. Ini ya, bahkan dalam makhluk pun kita bisa melihat tanpa desak-desakan. Seperti apa? Kita melihat apa? Bulan dan matahari. Pernah enggak kita desak-desakan? Saking penuhnya penduduk bumi kemudian desak-desakan lihat matahari sama bulan? Enggak pernah. Semua bisa melihat. Kata Syekh, "Wan nasu kulluhum yarawna al-qamar." Semua umat manusia bisa melihat bulan. "Wa la yatazahamuna 'ala ru'yati." Dan tidak ada satu pun yang desak-desakan. Ya, sekarang kalau ada bulan kita keluar di situ di halaman penuh ya, manusia. Kira-kira desak-desakan tidak? Tidak perlu. Ada yang mungkin di teras, ada yang di halaman sana, ada yang di depan apa namanya pintu. Ya. Qala wa yarawna asy-syamsa wa la yatazahamuna 'ala ru'yatiha. Begitu juga manusia melihat matahari tanpa berdesak-desakan. Fa idza kana hadza fil makhluq, kalau ini kita melihat makhluk yaitu bulan dan matahari tanpa desak-desakan, fa fil khaliqi min babil aula. Maka tentu ketika kita melihat Allah, maka jauh lebih apa? Tenang, lebih santai, lebih nikmat. Tidak perlu ada desak-desakan, tidak perlu ada ya apa namanya? Bahaya sedikit pun. Nah, ini yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. La tudhamuna bi ru'yatihi. Kalian melihat Allah tanpa ada bahaya, tanpa ada sesak, tanpa ada desak-desakan. Nah, ini keimanan kita ya, bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah kelak pada hari kiamat ya, akan melihat wajah Allah, dan ini adalah nikmat terbesar bagi para penghuni surga. Kemudian kita melanjutkan pada perkataan Al-Musannif rahimahullah taala Qala wa uminu bi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin wa la yashihu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhada bi nubuwwatihi. Ini penting sekali karena banyak dajjal, ya, banyak para pendusta. Ya, ini harus kita pahami benar agar kita tidak terkena syubhat para dajjal. Kata Syekh di sini, dan aku beriman bi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin, bahwa nabi adalah penutup para nabi dan penutup para rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi dan penutup para rasul. Wala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalati, maka tidak sah keimanan seorang hamba sampai benar-benar dia beriman terhadap risalah nabi, wa yashhadu bi nubuwwati, dan bersaksi akan kenabiannya. Ini potongan, ya, perkataan Al-Musannif rahimahullah sebagai bantahan kepada musuh dakwah Syiah yang menuduh bahwa Muhammad Abdul Wahab mengaku sebagai nabi. Untuk pernah dengar musuh dakwah Salafiyah menuduh bahwa Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah mengaku nabi. Jadi ini banyak disebarkan oleh musuh-musuh dakwah. Dan Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya, dituduh membawa risalah baru, membawa agama baru. Tapi Syekh di sini membantah, dan saya beriman bahwa nabi kami adalah Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul, dan tidak sah keimanan seorang hamba sampai benar-benar beriman kepada risalahnya dan bersaksi akan kenabiannya. Ya, ini bantahan untuk mereka atas tuduhan-tuduhan keji kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan, "Lamma dzakara rahimahullah fi muqaddimati risalah ba'da usulil i'tiqad alladhi su'ila anhu." Tatkala Syekh rahimahullah menyebutkan di muqaddimah risalah, di awal risalah, tentang sebagian prinsip-prinsip akidah yang ketika beliau ditanya tentangnya, dzakara fi hadza i'tiqada fi nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyebutkan dalam pasal ini, ya, tentang keyakinan beliau terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li anna awwala usul al-i'tiqad syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Karena, ya, usul i'tiqad, prinsip pokok pertama dalam akidah yang harus diyakini oleh seorang hamba adalah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak ibadah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ingat, ini usul pertama, prinsip pokok yang harus diyakini seorang hamba, dia bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak ibadah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Fa syahadatu an la ilaha illallah yadkhulu biha kullu ma yata'allaq bi Rabb subhanahu wa ta'ala. Maka syahadat yang pertama, syahadat tentang la ilaha illallah, ini termasuk segala perkara yang menyangkut tentang Allah. Min tauhidihi bi asami talaba, ya, tentang tauhid dan cabang-cabangnya dan bagian-bagiannya, yaitu tiga tauhid: tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Bahwa kita meyakini satu-satunya mencipta, satu-satunya menghidupkan kematian, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya berhak ibadah ialah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki nama-nama yang bagus dan sifat-sifat yang sempurna. Wa ma ya'lamu bi afalihi wa bi kalami, dan segala yang berhubungan dengan perbuatan Allah dan firman Allah. Fa kullu ma yata'allaqu bir rabbi subhanahu wa taala yadkhulu fi syahadati an la ilaha illallah. Maka segala perkara yang berhubungan dengan Allah, maka itu masuk dalam syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Thumma syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian syahadat yang kedua adalah persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan makna daripada ini adalah al-iqrar wal i'tiraf bi risalati Muhammadin alaihi salatu wasalam. Syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah berarti kita yakin, berarti kita membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari risalahnya. Wa yahtafiduha bi qalbi, ya, dan meyakini di dalam dan dia mengucapkan dengan lisannya. Nah, syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah meyakini di dalam hati dan mengucapkan dengan lisannya. Wa yudbiru dhalika bittibaihi sallallahu alaihi wasallam, dan harus diikuti dengan mengikuti beliau, dengan meneladani beliau. Wa ta'atihi wa bidali amri, dan mentaati beliau, mengikuti perintahnya. Wa istinabi nahyi, dan menjauhi larangan-larangannya. Wa tasdiqi khabari, dan harus membenarkan seluruh kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan, ya, harus diyakini dalam hati dan diamalkan dengan cara meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu hadha yakhru fi syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Maka ini semua, ya, semua ini adalah termasuk daripada syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa yadkhulu fiha al-iman bi'umum risalati ila al-jinn wal ins ayat taqwalain. Maka termasuk syahadat bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah adalah mencakup seluruh keimanan terhadap risalah yang dibawa Nabi kepada jin dan kepada manusia. Karena memang Nabi diutus bukan hanya untuk manusia, tapi untuk siapa? Taqwalain, dua bangsa makhluk, jin dan manusia. Wa yadkhulu fiha al-iman bi anna khatamun nabiyyin la nabiyya ba'd, la nabiyya ba'd. Dan juga masuk dalam masalah syahadat terhadap Muhammad sebagai utusan Allah adalah beriman bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah dia. Kullu hadha yadkhulu fi syahadati anna Muhammad Rasulullah. Ini semua masuk dalam persaksian atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Fala budda min al-i'tiraf bil qalb, maka wajib untuk meyakini dengan hati. Wal nutqu bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan. Fala yakfi an-nutqu bil lisan dun i'tiqad al-qalb, maka tidak cukup seorang hanya dengan lisan tanpa diyakini di dalam hatinya bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Fal munafiqun yashhadun annahu rasulullah bi alsinatihi. Ingat, orang-orang munafik pada masa Nabi, ya, mereka bersaksi dengan lisan mereka bahwa Muhammad adalah apa? Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Jadi mereka bersaksi dengan lisan mereka. Ini orang-orang munafik. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Munafiqun, "Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh." Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kata Allah, "Idza ja'aka al-munafiqun," apabila datang kepadamu orang-orang munafik wahai Muhammad. "Qalu nashhadu innaka la rasulullah." Orang-orang munafik datang kepada Nabi, mereka katakan, "Kami bersaksi wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah." Ini orang munafik bersaksi dengan apa? Dengan lisan mereka. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau benar-benar Rasul Allah, sesungguhnya engkau benar-benar Rasulnya. Wallahu yashhad, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun. Ya, Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik mereka para pendusta. Mereka dengan lisan, ya, mengatakan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar utusan Allah, tetapi di dalam hati mereka, mereka orang-orang berdusta, mendustakan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa hum kadhibuna fi shahadatihim. Orang-orang munafik itu pendusta di dalam persaksian mereka. Ya, dan ini lebih berbahaya karena ini musuh dalam apa? Musuh dalam selimut, kata orang. Ngapain menyelimuti munafik? Ya, perlu diselimuti. Nah, ini musuh yang berbahaya. Qala thumma la yakfi aidan. Tidak cukup juga al-i'tiqadu bil qalbi duna at-talaffuzi wan nutqi wa ifsahi bil lisan. Tidak cukup hanya yakin dalam hati bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tidak cukup tanpa diucapkan, tanpa dikatakan dengan lisan. Ini tidak cukup. Ya, kenapa? Fa innal musyrikin yashhaduna annahu rasulullah bi qulubihim. Karena orang-orang musyrik mereka yakin, bersaksi dengan hati mereka bahwa Muhammad adalah siapa? Utusan Allah. Ya, mereka yakin di dalam hati mereka. Ya, mereka yakin agama yang dibawa Nabi adalah agama yang hak. Ya, para pembesar Quraisy yakin itu. Qal lakinna la yatalaffadhuna bidzalik. Tapi sayang, mereka gengsi tidak bisa mengucapkan dengan lisan mereka. Enggak berani mereka. Gengsi mau mengucapkan dengan apa? Dengan lisan mereka. Qala ma'annahum ya'tadhibuna biha biqulubihim. Meskipun mereka di dalam hati yakin bahwa Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Muhammad adalah nabi yang diutus oleh Allah, akan tapi lisan mereka tidak mau mengucapkannya, maka disebutkan oleh Allah, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Wahai Muhammad, kami tahu sesungguhnya engkau sedih atas apa yang diucapkan oleh mereka, orang-orang siapa? Orang-orang musyrik. Mereka menuduh nabi sebagai apa? Sahir, kahin, ya. Menuduh sebagai sahir, kahin, majnun dan sebagainya. Ya, Allah katakan jangan bersedih. Kami tahu apa yang mereka ucapkan kepada Allah Muhammad. Jangan kau bersedih. Kenapa? Fa'inna ulaika fimuna. Sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan engkau sebagai Rasul Allah. Sebenarnya mereka di dalam hati mereka tidak mendustakan. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Akan tetapi orang-orang yang zalim tadi, siapa? Orang-orang musyrik itu, bi ayatillahi yajhadun. Mereka mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mengingkari Rasulullah SAW. Ya, mereka dengan hatinya yakin ini Rasulullah, tapi dengan lisannya mereka menuduh macam-macam. Ini banyak. Ya, ada orang yakin wah ini dakwah benar, insya Allah, dakwah sunnah. Ya, dalam hatinya, tapi mereka belum bisa mengikuti. Yang sayang kan, mereka malah mencemooh dakwah ini. Ya, mereka dalam hatinya sebenarnya tidak bisa mengingkari. Ini dakwah hak, dakwah yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah, ya, dakwah yang mengajak kepada kembali pemurnian akidah dan ibadah kepada Allah. Tapi sayang kadang lisan mereka, ya, melabeli atau menggelari atau menuduh macam-macam terhadap dakwah ini. Qala wal yahud wan nasara. Begitu juga orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya'lamuna annahu rasulullah. Mereka mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tahu tidak? Tahu, karena disebutkan dalam kitab-kitab mereka akan datang siapa? Nabi dan Rasul terakhir yang bernama Ahmad, ya, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin mana'ahum al-kibru wal-hasad an yatiku milari wa yattabi'u. Akan tetapi kesombongan, kedengkian menghalangi mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesombongan yang ada pada diri Yahudi dan Nasara ini yang menghalang mereka untuk mengikuti Nabi SAW. Kedengkian, kenapa mereka dengki? Karena mereka ingin Nabi terakhir dari golongan mereka, bukan dari bangsa Arab. Tapi ternyata Allah utus dari bangsa Arab, sehingga mereka ada dengki. Ya, kemudian mereka tidak mau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala, Alladzina atainahum al-kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah, dan orang-orang yang kami beri Alkitab, siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasara. Allah berikan kitab Taurat dan Injil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali siapa? Mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui dan mengenali anak-anak mereka. Kenapa? Karena ciri-cirinya sudah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Mereka tahu bahwa Nabi nanti akan datang dari apa? Dari bangsa. Mereka tahu ciri-cirinya. Ini sebagaimana diketahui oleh siapa? Ulama mereka siapa? Nah, Warqa bin Nawfal. Ketika Nabi pertama kali datang, ya. Ketika Nabi SAW pulang dari gua apa? Hira, ya, kemudian datang kepada Khadijah. Kemudian diceritakan kepada Khadijah, maka Khadijah datang kepada sepupunya, siapa? Warqa bin Nawfal, seorang rahib, pendeta, ya, ulamanya dari ahli kitab. Maka apa kata Warqa bin Nawfal? Seandainya nanti aku masih hidup pada saat Muhammad diusir oleh kaumnya, maka aku akan membela nya. Kemudian Warqa menyebutkan bahwa ini adalah tanda kenabian. Oleh karena itu, maka Warqa dianggap sebagai ulama, adalah termasuk sahabat pertama yang beriman kepada Nabi. Ya, sahabat pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi katakan, "La tasubbu Warqa, fa inni ra'aytu lahu al-jannah aw jannatayn." Jangan kalian mencela Warqa bin Nawfal, karena aku pernah melihat dia punya satu surga atau dua surga. dijamin oleh Allah dengan apa? Surga. Karena dia berada di atas agama yang dibawa oleh nabinya, dan dia meyakini atas apa? Kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bani Israel atau orang-orang Yahudi dan Nasara, kalau benar mereka mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan selamat. Sebagaimana selamatnya siapa? Warqah bin Naufal. Akan tapi tadi, karena kesombongan mereka, gengsi, ya, karena kedengkian mereka, sehingga itu menghalangi mereka untuk bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Qala alladziina aatainahumul kitaab ya'rifuunahu kama ya'rifuuna abna'ahum. Dan orang-orang yang kami beri Alkitab kepada mereka dari kaum Yahudi dan Nasara, mereka mengetahui Nabi, ciri-cirinya tahu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum la yaqumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebagian dari kelompok mereka ada yang menyembunyikan kebenaran, padahal mereka tahu, ya, mereka tahu ini ciri-cirinya, tapi disembunyikan dari umatnya, tidak dikabarkan kepada kaumnya tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-haqqu min rabbi fala takunanna minal mumtarin. Maka kebenaranku datangnya dari Allah, kebenaran datangnya dari Rabb kalian, maka jangan sekali-kali, ya, kalian ragu atas kebenaran tersebut. Kata Syekh, fala budda min hadhihi al-umur bi syahadati annahu rasulullah. Maka bersaksi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah utusan Allah harus terpenuhi dengan tiga perkara ini. Yang pertama, an-nutqu bil lisan, harus diucapkan dengan lisan. Ya, harus diucapkan dengan lisan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wal i'tiqadu bil qalb, bahwa Muhammad adalah utusan Allah harus diyakini di dalam hati. Yang ketiga, wal mutaba'a lahu sallallahu alaihi wasallam, harus mengikuti dan meneladani beliau. Nah, tiga perkara harus terpenuhi dalam syahadat anna Muhammadur Rasulullah. Ya, yang pertama harus diucapkan dengan lisan. Kalau tidak diucapkan dengan lisan, maka ini seperti siapa? Orang-orang siapa? Musyrik. Hanya dalam hati saja. Ya. Kemudian harus diyakini dalam hati. Kalau tidak diyakini dalam hati, hanya sekedar dengan lisan, maka ini semua siapa? Orang munafik. Yang ketiga, wal mutaba'a lahu, harus mengikuti meneladani Rasul. Kalau tidak meneladani Rasul, maka ini seperti siapa? Ahlul bid'ah wal ahwa. Ah, lengkap sudah. Nah, kita tinggalkan tiga kelompok ini. Makanya tiga ini harus terpenuhi dalam kita. An-nutqu bil lisan wa li'tiqadul qalbi wal mutaba'ah sallallahu alaihi wasallam. Qala ma la yakfi an ya'tarifa bi annahu rasulullah wa yanthiqu bidzalik walakin la yutabi'u. Tidak cukup meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah dan mengucapkan dengan lisannya, akan tapi tidak mengikuti dan meneladani beliau. Fala yuti'u bi ma amara, tidak mentaati perintahnya. Wala yastanibu ma nahaa anhu, tidak menjauhi larangannya. Aw yakdhibu fi ma akhbar, atau bahkan mengingkari tentang hadis-hadis Nabi. Ini tidak boleh. Ya. Qala wa li hadha yaqulu syekh bi ibaratin jamila lahu fi thalathati usul. Maka pernah dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam risalahnya Thalathati Usul atau Usul Thalathah, ya, tentang masalah syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kata Syekh, ta'atuhu bima amar, yang dimaksud dengan apa? Bersyahadat kepada Rasulullah harus mengikuti konsekuensi ta'atuhu bima amar, mentaati perintahnya. Wa tasdiquhu bima akhbar, dan membenarkan kabarnya di dalam hadis-hadisnya. Wa tinabu ma nahaa anhu wa zajar, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yu'badu Allah illa bima syara, dan tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mentaati dalam perintahnya, menjauhi larangannya, kemudian membenarkan kabarnya, dan tidak beribadah kecuali dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala fal 'abdu ma dama yashhadu annahu rasulullah fala budda an yataqayyada bima jaa'a bih. Seorang hamba maka harus dia terikat. Terikat dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Tidak boleh dia merasa bebas. Saya bebas. Saya boleh pilih. Saya boleh ambil. Boleh enggak. Sesuka saya. Tidak bisa. Selama seorang hamba dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka dia harus terikat bima ja'abihi, dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Ya, ibadah kita harus terikat dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Wala yukhalifu bil bid'ah wal muhdatsat. Tidak boleh menyelisih dengan segala perkara baru, dengan bid'ah-bid'ah yang diadakan oleh manusia. Karena kita ini hamba, hamba Allah. Dan kita sebagai umat Rasul, ketika kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka kita tidak boleh merasa bebas untuk memilih syariat ini dan meninggalkan hadis ini, untuk memilih hadis itu dan meninggalkan yang ini. Tidak boleh. Ya, harus terikat dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlu, dan perkataan Syekh khatamun nabiyyin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Ya, penutup para nabi. Qala ya'ni akhirul anbiya, bahwa beliau adalah nabi yang paling terakhir. Ada nabi lagi selain ini? Ada lagi nabi? Hah? Ada, tapi dajjal semua. Ya, yang mengaku nabi setelah nabi adalah dajjal, pendusta semua. Ya. Qala laisa ba'dahu nabi ila qiyamis sa'ah. Setelah diutus Muhammad sebagai nabi dan rasul, maka beliau adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah beliau sampai hari kiamat. Artinya tidak ada nabi baru setelah beliau sampai hari kiamat. Tidak ada utusan nabi lagi yang baru. Tapi akan ada siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi bukan nabi baru, karena beliau nabi sebelum siapa? Sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa li hadza yusamma nabiyus sa'ah. Oleh karena itu Nabi Muhammad disebut dengan nabiyus sa'ah, nabi sampai hari kiamat. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain wa ashara bi isba'aihi sababah wal wusta. Kata Nabi, aku diutus oleh Allah, ya, antara aku dengan hari kiamat kahatain seperti ini. Wa asyara bi isba'i, dan Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Jadi dekat, ya, dekat antara utusan diutusnya Nabi sampai hari kiamat itu dekat. Tapi kita tidak tahu kapan hari kiamat bangkit. Bukan seperti sebagian yang mengatakan hari kiamat sekian ratus tahun akan muncul dan lain sebagainya. Kada. Ya, pendusta yang membawa riwayat tersebut, karena riwayatnya adalah dusta maudhu. Ya, jangan dipercaya. Ya, kecuali kita wajib percaya bahwa hari kiamat akan bangkit hari Jumat. Sudah, itu jelas. Ya, hari kiamat akan bangkit hari Jumat. Adapun tanggalnya, tahunnya, ini semua tidak ada riwayat yang sahih. Yang sahih adalah apa? Hari Jumat. Dan itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqumu sa'a illa bi, dan tidak akan bangkit hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Nah, siap-siap. Atau hari Jumatnya kapan, ya. Baik. Qala fa huwa, kata Syekh, fa huwa nabiyus sa'ah. Maka beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiyus sa'ah. Wa bi'dathu min alamatis sa'ah. Dan ketika beliau diutus, maka itu tanda hari kiamat. Ya, ketika beliau diutus maka itu tanda hari kiamat. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah beliau. Allah Ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyi. Sekali-kali Muhammad itu bukan ayah, bukan bapak salah seorang dari kalian, tidak. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyi. Akan tapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ingat, khatam nabiyyin, penutup para nabi. Ini kalau salah menafsirkan rusak, seperti tafsiran siapa? Al-Qadianiyah Mirza Ghulam Ahmad. Khatam di sini diartikan apa? Cincin. Berarti nabi itu adalah cincinnya para nabi, maksudnya perhiasan para nabi. Berarti ada nabi setelahnya. Padahal Allah jelaskan khatam nabiyyin, penutup para nabi, cuma ditafsirkan oleh Mirza Ghulam Ahmad, nabinya siapa? Ahmadiyah Qadianiyah, bahwa khatam di sini adalah cincinnya para nabi, sehingga dia mengaku sebagai nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ingat ini hadis ini. Innahu sayakunu ba'di kadzdzabun. Sesungguhnya akan datang setelahku para pendusta, salahun, jumlahnya kurang lebih 30. Kullu minhum yaz'umu annahu nabi. Dan semua itu 30 itu mengaku bahwa mereka adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, sedangkan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah. Tapi akan muncul nabi. Bahkan ketika nabi masih hidup, sudah ada yang mengaku sebagai apa? Nabi siapa? Musailamah al-Kadzdzab, sehingga diberi gelar oleh Nabi Kadzdzab. Ya. Makanya kalau ada mengaku nabi boleh, kita sebut Kadzdzab, Dajjal, terserah. Pilih itu. Ya, karena inilah hukum dari nabi, gelar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada mereka yang mengaku sebagai nabi. Qala alladzi la ya'taqid khatma ar-risalah bihi fa huwa kafir. Maka siapa saja yang tidak meyakini tentang akhir dari risalah yang dibawa oleh nabi sebagai penutup para nabi dan rasul, maka dia kafir. Ingat, maka dia apa? Kafir, karena dia mendustakan ayat dan mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay alam yaqul, kalau ada yang mengatakan yajuzu annahu yub'ats nabiyyu ba'da ar-rasul fa huwa kafir. Kalau ada orang yang mengatakan boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Kalau seandainya ada nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad, maka orang ini kafir. Kenapa? Karena dia membenarkan akan adanya nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala li'annahu mukadzibun lillah wa li rasulihi wa li ijma'il muslimin. Karena orang yang seperti ini berarti dia telah mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, dan mendustakan kesepakatan kaum muslimin semuanya. Seperti siapa? Kal Qadianiyah, seperti kelompok Qadianiyah, Ahmadiyah, ya. Qadianiyah, Ahmadiyah, alladzina ya'taqiduna nubuwwata Ghulam al-Qadiani, yang mana mereka meyakini kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Dari mana? Dari mana ini? India. Pertama mengaku sebagai nabi, kemudian mengaku sebagai Al-Masih, ya, kemudian mengaku sebagai siapa? Sembahan orang Hindu itu. Apa? Sembahan orang Hindu. Ya, alhamdulillah gak ada yang tahu lah, bukan lagi dulu ya. Alhamdulillah. Mengaku jadi nabi, mengaku jadi Al-Masih, mengaku jadi terakhir dari sembahan siapa? Orang Hindu dan sebagainya. Qala wa kadzalika alladzina i'taqadu nubuwwah Musailamah. Begitu juga kalau ada yang meyakini tentang kenabian Musailamah Al-Kadzdzab, maka dia kafir. Wa nubuwwatat Aswad Al-Anasi atau Al-Ansi. Begitu juga kalau ada yang mengaku kenabian Al-Aswad Al-Anasi. Karena ini juga orang mengaku sebagai nabi, Al-Aswad Al-Ansi. Ini juga mengaku sebagai nabi. Qala wa man idda'a nubuwwah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa murtaddun bidzalika 'anil Islam. Maka barang siapa yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, dia murtad dari Islam. Dia keluar dari Islam. Ya? Keluar dari Islam. Siapapun dia, orang Arab, orang Afrika, orang Asia, orang Indonesia, kalau dia mengaku sebagai nabi setelah Muhammad, maka dia murtad dari Islam. Tapi fa in tabu taballahu alaihi. Tapi kalau seandainya dia mau bertobat, maka Allah akan terima tobatnya. Ya? Kalau dia mau bertobat, maka Allah akan terima tobatnya. Mithlu Tulaiha al-Asadi, seperti seorang yang bernama Tulaiha al-Asadi, alladzi da'a nubuwwah, dulu dia mengaku sebagai nabi. Tsumma taaba min dzalik, kemudian dia apa? Dia bertobat setelah itu. Fa taaba Allahu alaihi, maka Allah pun menerima tobatnya. Wa qutila syahidan radhiyallahu anhu, kemudian dia terbunuh di medan perang syahid. Jadi cerita ya kurang lebih mengaku nabi pada masa Abu Bakar kalau tidak salah. Kemudian pada masa Umar dia bertobat. Ya, dia bertobat. Setelah itu ikut perang berjihad jalan Allah sampai dia terbunuh di medan jihad. Masyaallah. Ya, husnul khitam. Ini husnul khitam. Tapi beda dengan Musailamah al-Kadzdzab, mengaku nabi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihabisi oleh siapa? Abu Bakar. Kapan? Pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Karena tidak mau masuk Islam, tidak mau meninggalkan ya kenabiannya tadi. Qal wa Sujahu Taimiyah, ada seorang wanita juga. Wanita ngaku nabi, ada enggak? Di negeri kita ada? Ada, subhanallah. Ya, ini Sujah At-Taimiyah, seorang wanita mengaku nabi. Ya, allati da'at nubuwwah, dia mengaku sebagai nabi. Tsumma taaba, kemudian bertobat, alhamdulillah. Fataaba Allahu 'alaiha, maka Allah pun menerima taubatnya. Ya, maka Allah pun menerima taubat. Amma man da'a nubuwa, adapun kalau ada orang mengaku nabi, aw saddaqa man yad'iha, atau dia membenarkan orang yang mengaku nabi, bahwa kafirun murtaddun an dinil Islam, maka dia murtad, kafir, keluar dari agama Islam. Qala li'annahu la nabiyya ba'da rasul, karena tidak ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala hajata ila nabiyyin ba'da rasul, dan kita ini umat tidak butuh nabi lagi setelah siapa? Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala haja ila kitabi yanzil ba'da al-Qur'an, tidak butuh ada kitab lagi setelah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah. Ya, kenapa? Karena agama kita sudah sempurna. Tidak butuh nabi, tidak butuh siapa? Tidak butuh kitab lagi. Qala li'anna Allah adnal 'alam bi hadzal rasul wa bi hadzal kitab. Karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an dan Allah telah mengutus rasul, farisalatuhu 'amah di zaman wa makan. Maka risalah nabi ini umum, ya, untuk setiap waktu dan setiap tempat. Ya, agama yang dibawa nabi umum, bukan hanya untuk orang Arab. Rasul bukan hanya untuk rasul Arab. Al-Qur'an bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi untuk semua yang mengaku sebagai umat nabi. Semua umat nabi dari Afrika sampai Asia, dari Eropa sampai Amerika, semua ketika dia mengaku sebagai umat nabi, maka utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah nabi dan rasulnya. Dan Al-Qur'an adalah apa? Kitabnya. Tidak boleh dikatakan oh itu rasulnya siapa? Bangsa Arab. Oh ini Al-Qur'annya orang Arab. Kita sudah pakai apa? Hah? Kitab sendiri. Ya, kitab yang ada di Nusantara. Mungkin ada lagi panutan Nusantara. Ya. Kalau kita mengaku sebagai umat nabi, ya itu nabi kita. Fa ya ama fi zaman ila an taqum masa. Maka ini sampai hari kiamat itulah nabi kita. Wa ama bil makan jamil aqtaril ardh. Dan ini umum untuk seluruh penduduk bumi. Ya, untuk penduduk bumi. Hatta penduduk langit. Ya, beriman tidak kepada nabi? Beriman kepada nabi. Ya, penduduk bumi yang mana? Semuanya wajib beriman kepada nabi. Qala wa inna ma taqulu bi'tsatu rusul 'inda al-haja. Kenapa? Karena diutusnya rasul itu karena ada kebutuhan untuk membenahi umat, ya, untuk membenahi satu kaum. Wal 'alam laysa bihaja li bi'tsati rasulin. Ya, pada hari ini sampai hari kiamat, setelah diutusnya nabi, tidak butuh lagi kepada rasul. Ila nuzuli kitabi ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'da al-Qur'an, dan tidak butuh Alkitab setelah adanya Al-Qur'anul Karim. Maka inilah ya keyakinan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah yang berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, sebagai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk menutup seluruh para nabi dan rasul. Dan ini juga bantahan kepada musuh-musuh dakwah salafiyah yang menuduh bahwa Muhammad Abdul Wahhab mengaku sebagai nabi, pembawa risalah baru, pembawa agama baru. Ini dibantah oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan ya apa yang kita baca ini bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut sebagian dari apa yang disebutkan oleh Syekh pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini ya membuat kita semakin istiqamah untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dijauhkan dari para pendusta dan para dajjal yang mengaku sebagai nabi di akhir zaman ini. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam.